السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والمسلمات، demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah di hari yang berbahagia dan mulia ini. Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik untuk melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Tauhid min Sahih al-Imam al-Bukhari rahmatullahi alaih. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita al-fiqha fid-din, pemahaman yang dalam tentang agama ini, terutama yang berkaitan dengan Tauhidul Asma was-Sifat. Alhamdulillah. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى. الإمام البخاري رحمه الله تعالى berkata, قال حدثنا عياش بن الوليد. Telah menceritakan kepada kami عياش بن الوليد. قال حدثنا وكيع. Telah menceritakan kepada kami وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي. Dan ini salah satu gurunya Al-Imam Syafi'i, yang disebut dalam syairnya yang terkenal, Syakautu ila waki'in ansu'a hifzi. Aku mengadu kepada waki' tentang buruknya hafalanku. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau membimbingku untuk meninggalkan maksiat. Wa annal ilma nurun, dan ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda li'asi, cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang maksiat. Ini namanya siapa? Waqi' ibn al-Jarrah ar-Ru'asi al-Kufi. An Ibrahim al-Taymi, dari Ibrahim al-Taymi, dari bapaknya, an Abi Dzarr al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari. Nama beliau Jundub ibn Junadah. Nama beliau siapa? Jundub ibn Junadah. Kunyahnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tanya baginda Nabi, an qawlihi, tentang firman Allah azza wa jalla, tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat apa ini? Wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul aziz. Surat apa? Yasin. Aku tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini, wasyamsu tajri. Ya. Matahari itu tajri, berlari. Berarti bukan jalan biasa. Penuh dengan kecepatan dia berjalan. Limustaqarril laha. Berlari sehingga sampai kepada mustaqar, posisi pemberhentiannya. Mustaqar, posisi pemberhentian. Qala, apa jawaban Nabi? Mustaqarruha tahtal arsh. Tempat pemberhentiannya setiap hari itu di bawah arsh. Dan sudah lalu hari sebelumnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "Engkau apakah engkau tahu kemana matahari ini pergi?" Allah Rasul yang tahu. Ya, setiap hari terbit di timur, tenggelam di barat, maka tenggelamnya itu dia bersujud di bawah arasy. Lalu Allah katakan, "Ya irji'i min haitsu ji'ti." Kembalilah engkau dari mana saja engkau mulai, dari mana engkau mulai kemarin. Maka kembalilah dia dari timur sehingga setiap pagi terbit. Baik. Apa penjelasan dari hadis ini? Dan yang menjadi bukti dalam hadis ini inilah dia, bagian terakhir dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mustaqarruha tahtal arsy. Matahari itu ketika tiap hari terbit dan dia berhenti di mana? Di bawah arsy. Dan di sanalah dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Asy-syahid yang menjadi bukti dalam hadis ini tahtal arsy, di bawah arsy. Ini menunjukkan apa para hadirin? Pertama, ini menunjukkan matahari itu sangat tinggi. Matahari sangat sangat tinggi. Ya. Kemudian, apabila matahari ini di bawah arsy, maka ini menunjukkan arasy itu di mana? Ya, di atas. Dan ini menunjukkan uluwan azimah, ketinggian yang sangat agung. Dan di atasnya lah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam bab ini dan bab sebelumnya, ya, dalam bab ini demikian juga bab sebelumnya yang sudah kita sebutkan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bab sebelumnya khusus tentang Allah di atas arasy. Bab ini menjelaskan secara umum Allah di atas. Jadi disebutkan khusus, kemudian disebutkan umum. Ini untuk apa? Menghilangkan, ya, pikiran-pikiran di setiap benak manusia bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak di mana-mana, tetapi dia di atas, bukan di mana-mana. Bukan di bawah, bukan di samping. Kenapa? Secara khusus di atas arasy. Secara umum dia di atas. Baik. Maka Imam Al-Bukhari memaksudkan dengan bab ini dan membawakan hadis ini isbat uluwillah, menetapkan ketinggian Allah Azza wa Jalla, menetapkan istiwa'ullah 'alal 'arsy, Allah bersemayam di atas arasy layak dengan kebesarannya, laisa kamitslihi syai', dia di atas tidak serupa dengan makhluknya. Dan dalil akan hal ini termasuk yang menetapkan Allah di atas matahari, para jemaah. Yang menetapkan Allah di atas siapa? Matahari, berdasarkan sabda Rasul. Dia, ya, berhenti di bawah arasy bersujud kepada Allah. Bersujud kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah katakan, kembalilah engkau dari mana engkau mulai datang. Setiap hari seperti itu. Nah, makhluk saja mengimani Allah di atas. Kok kita yang punya akal tidak beriman? Atau mentahrif, memutarbalikkan makna. Nah, yang menyatakan keberadaan Allah di atas ini lain dalil Al-Quran wa Sunnah, akal, fitrah, dan madhabus salaf, dan yang mengikuti salaf sampai hari kiamat akan tetap mengimani Allah di atas, para hadirin. Dalil tentang hal ini sangat banyak. Dan yang disebut di sini sangat sedikit dibandingkan dalil yang banyak itu. Maka Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi yang mensyarah kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, beliau mengatakan, "Wa man sami'a ahadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendengar hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa kalam as-salaf, dan perkataan-perkataan ulama-ulama salaf as-salih, wajada minhu fi itsbatil fawqiyah ma la yanhasir, akan ditemukan dalil-dalil dan ucapan mereka yang tidak bisa dibatasi berapa jumlahnya. Kalau antum lihat, ya, ada kitab Al-Imam Ibnu Al-Qayyim namanya Ijtima' al-Juyush al-Islamiyah. Satu kitab khusus menerangkan keberadaan Allah di atas, mulai dari dalil Al-Qur'an sampai disebutkan semut. Sampai disebutkan apa? Semut yang meminta hujan mengangkat tangannya ke langit. Sampai semut, para jemaah. Dan sangat tidak sah sekali, ya, menolak keberadaan Allah di atas dengan Al-Quran juga. Karena Al-Quran tidak turun untuk mendustakan satu sama lain, tetapi Al-Quran turun untuk membenarkan satu sama lainnya. Maka para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mengingkari sifat al-ulu, ketinggian Allah, ya, kita mengingkari sifat sempurna ya Allah Azza wa Jalla. Ketinggian sifat sempurna. Ya, urusan dunia saja tinggi itu bagus. Urusan jabatanmu yang tinggi apa tidak? Mau tinggi. Gajinya mau tinggi apa rendah? Tinggi. Kenapa Allah Azza wa Jalla tidak mau kita katakan di atas dengan dalil yang sangat banyak, tapi kalau kita maunya di atas terus? Coba apa kata Allah Azza wa Jalla tentang orang-orang musyrikin dalam surat An-Najm? Ya, alakum adh-dhakaru wa lahul untha, tilka idzan qismatun dhiza. Alakum adh-dhakar, masa kalian itu anak laki-laki kalian senang, tapi untuk Allah kalian kasih perempuan. Apa itu? Malaikatul banatullah, malaikat itu putri-putrinya Allah. Tapi kalau mereka dikatakan istrinya melahirkan anak perempuan, marah. Tapi untuk Allah kok enak-enak saja. Nah, sekarang kita katakan dalam hal ini, kenapa kalau kita sebagai manusia maunya atas-atas saja, tapi kalau Allah tidak percaya Allah di atas? Tapi memang para hadirin, kita sudah dicekoki akidah-akidah yang batil dari zaman dahulu. Kalau mengatakan di atas Allah bertempat, kalau mengatakan Allah di atas berarti Allah butuh tempat. Subhanallah. Dalil yang mengatakan demikian, terserah mau Allah butuh mau tidak butuh urusan dia. Tapi tugas kita apa? Wal imanu bihi wajibun, mengimaninya wajib. Yang jelas Ahlus Sunnah menetapkan Allah memiliki sifat layak dengan kebesarannya, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa. Tidak serupa. Nah, inilah kata-kata tidak serupa ini perlu ditetapkan ketika menetapkan satu sifat. Seperti ayat itu dalam surah Asy-Syura, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dan ini yang susah diterima oleh orang-orang yang tercekoki akidah al-kalam. Susah, berat diterima Allah di atas, di para jemaah. Padahal dalilnya ribuan di Al-Qur'an. Ya. Kemudian kalau sholat mungkin hanya satu yang dihafal waktu sujud, subhanarabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku yang maha apa? Maha tinggi. Oh, kekuasaan yang tinggi. Loh. Kekuasaan tinggi kita katakan sifat kamal sempurna, iya. Zatnya pun tinggi. Ya, zatnya tinggi juga. Kekuasaannya maha tinggi, zatnya juga tinggi. Wahakadha. Baik. Maka sifat tinggi atau Allah di atas sifat sempurna, bukan sifat kurang. La mahzur, tidak ada larangan untuk kita menetapkan Allah di atas. Wala tukhalif kitaban, tidak menyelisih Al-Quran, tidak menyelisih hadis, tidak menyelisih ijma. Adapun kalau kita mengingkari Allah di atas, maka itulah ainul batil, hakikat kebatilan. Alladzi la ta'ti bihi syari'atun aslan, yang agama tidak pernah ya mengingkari Allah di atas. Apalagi kalau ditambah lagi bukti-bukti lain, akal yang sehat, fitrah yang lurus, ditambah dengan dalil-dalil yang menyatakan keberadaan Allah Azza wa Jalla di atas seluruh makhluknya, maka itu akan semakin menunjukkan Allah di atas. Yang sampai disebutkan ya tuqarib isyrina naw'an, dalil-dalil Al-Quran yang menjelaskan metode penetapan Al-Quran, metode penetapan Allah di atas dalam Al-Quran lebih dari 20 metode. Kalau dalil, ribuan dalil. Mana dia? Yang pertama yaitu at-tasrih bil fauqiyah. Al-Quran dengan jelas mengatakan fauqa. Ya, fauqa. Fauqa dalam bahasa Arab artinya dia di atas. Dibarengi dengan kata-kata min. Ya. Kalau ada min, min fauq, ini menunjukkan az-zat. Menunjukkan zat diri Allah Azza wa Jalla hakiki di atas. Seperti dalam surah An-Nahl ayat 50 tentang para malaikat, yakhafuna rabbahum min fauqihim. Mereka takut kepada Rabb mereka dari atas mereka. Kemudian yang kedua disebut fauqa, atas, tanpa ada huruf pengawal. Sebagaimana dalam surah Al-An'am ayat 18 sampai 61 Allah sebutkan wa huwal qahiru fauqa ibadihi. Dialah yang maha perkasa, maha kuasa di atas hamba-hamba, di atas hamba-hambanya. Kemudian juga di dalam surah Al-Ma'arij ayat yang keempat, at-tasrih bil-uruj ilaih. Ada kata-kata uruj, naik kepadanya, naik kepadanya. Kata-kata naik, namanya naik dari mana coba? Inilah maka saya bingung, kita ini orang Indonesia apa tidak gitu loh. Kok tidak tahu nama di atas? Ya. Allah sebutkan dalam suratul Ma'arij ayat yang keempat, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Ta'rujul malaikatu, malaikat naik. Jibril juga naik. Ilaihi, ha ini dhamir kata ganti ilallah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sudah lalu juga tentang bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya tiap hari amal ibadah dinaikkan berapa kali? Hah? Dua kali. Pertama, sekarang ini, setelah asar. Kemudian yang kedua, subah dal fajr. Apa kata Nabi? Faya'rujul ladhina batu fikum fayas'aluhum. Naiklah malaikat-malaikat yang nginap semalam di tengah-tengah kalian. Begitu dia naik kepada Allah, Allah tanya mereka. Dan Allah maha tahu, Allah tanya mereka. Yang keempat, at-tashrih bis-su'ud. Ada kata-kata su'ud, tadi araja, sekarang ini su'ud, so'ada, sama, naik juga. Sebagaimana surah An-Nisa 158, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepadanya naik kalimut thayyib, kata-kata yang baik. Kepadanya naik kata-kata yang baik. Ha, kata ganti, dhamir, Allah. Kepada Allah naik kata-kata yang baik. Ya. Kemudian yang kelima, at-tasrih biraf'ihi. Kata-kata jelas rafa'a, mengangkat. Namanya mengangkat dari mana? Bawah ke atas. Naik juga dari bawah ke atas. Ya. Sebagaimana tentang Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, afwan, tadi surat Fatir 10 ya. Ila yasadul kalimut thayyib. Sekarang surat Nisa 158. Ya, barrafa'ahu Allahu ilaihi. Wa ma qataluhu wa ma salabu. Ya, Nabi Isa itu tidak dibunuh. Tidak juga disalib. Diserupakan saja. Nah, Allah katakan apa? Barrafa'ahu Allahu ilaihi. Allah angkat kepadanya. Maka nanti di akhir zaman Nabi Isa turun apa tidak? Turun. Baik. Kemudian dalam surah Al-Imran ayat 55, inni mutawaffika wa rafi'uka. Aku ambil engkau ya Isa, aku naikkan dan aku angkat. Aku angkat. Maka oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasalam kenapa puasa Senin Kamis? Hah? Itulah hari Allah mengangkat amalan kepadanya. Yang keenam, at-tasrih bil uluwil mutlaq. Al-Qur'an dengan jelas mengatakan ketinggian mutlak. Ya. Yang menunjukkan seluruh tingkatan ketinggian. Yang mencakup seluruh tingkatan ketinggian. Macam-macam ketinggian. Mana dia? Uluwudzat. Zatnya, dirinya tinggi. Wa qadaran, nilainya tinggi. Wa syarafan, kemuliaannya juga tinggi. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 255, ayat apa? Ayatul Kursi. Wa huwal aliyul azim. Dialah yang maha tinggi dan maha agung. Saya mau tanya para hadirin, mungkinkah dia tinggi kalau tidak benar di atas? Kok tinggi sekali orang ini? Nah, wah, rumah ini tinggi sekali. Kemana sih nama tinggi itu? Hah? Ke atas. Ke atas. Tinggi. Menjulang tinggi katanya. Wa huwal ali, dia yang maha tinggi. Mungkinkah dia di atas kalau dia tidak tinggi para hadirin? Mungkin enggak? Kalau dia lebar itu namanya memanjang, bukan tinggi. Tinggi itu kemana? Ke atas. Mungkinkah Allah di atas ya? Kalau dia, mungkinkah dia itu tidak di atas tapi dikatakan dia maha tinggi, mungkinkah? Tidak mungkin. Maka kalau seperti itu kita ingkari dalil-dalil yang begitu banyak ini para jamaah, taubahnya ini adalah mazhab Jahmiyah. Mengimani lafaz tetapi tidak mengimani makna. Sebagaimana disebut oleh salah seorang Badui ya, tentang keheranannya kepada Jaham. Ya. Yang mengimani Allah tetapi apa? Sami'un bila sam'in, basirun bila basirin. Katanya Allah Sami maha mendengar tapi enggak punya pendengaran. Basirun bila basirin. Allah maha melihat tetapi enggak punya penglihatan. Ini sungguhannya apa tidak? Ya aneh. Wahakadha. Kemudian ayat yang lain. Di dalam surah Syura As-Saba itu ayat 23. Wahuwal aliyul kabir. Dia maha tinggi lagi maha besar. Kemudian ayat yang lain. dalam surah Asy-Syura 51, innahu aliyyun hakim. Sungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Dan sudah disebutkan jawaban para ulama kita. Kita heran terhadap orang-orang mengingkari sifat-sifat Allah yang tertera dalam dalil ini. Ya, entah dengan mengingkarinya mutlak atau dengan memutarbalikkan makna. Kenapa urusan hukum tidak pernah dia memutarbalikkan maknanya? Zakat. Kenapa tidak ada yang menafsirkan zakat itu bukan artinya ngeluarin duit? Bukan artinya ngeluarin padi. Ya, bukan artinya ngeluarin kurma. Kok enggak ada yang mentakwil seperti itu loh, gitu loh. Langsung aja ditelep. Ya, lep, terima aja. Tapi dalam masalah asmaul sifat yang Allah menerangkan dirinya, kok kita ini selalu memutarbalikkan makna? Masalahnya kan kalau kita katakan Allah di atas sama dengan kita. Loh, yang menyamakan itulah yang salah. Kalau yang menetapkan Allah di atas layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan makhluknya, maka apa? Ini yang benar. Sesuai dengan ayat laisa kamitslihi syai wa huwas. Jadi jangan ayatnya dipotong aja. Laisa kamitslihi, enggak ada yang serupa. Berarti apa? Kalau serupa namanya berarti harus ditahrif, diselewengkan maknanya. Sehingga mereka punya kaidah wa kullu nassin awhamat tashbiha. Seluruh dalil yang ya memiliki makna tashbih, ada kemiripan, awilhu, ditahrif, awfawidhu, atau serahkan kepada Allah artinya, warum tanziha, dan tujukan mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari keserupaan. Maka ini adalah batil para jamaah. Jadi apa yang Allah sebut tentang dirinya itu tidak serupa. Kenapa? Karena apa yang ada pada Allah adalah sifat sempurna. Ya, sempurna. Tangan makhluk lemah. Tangan Allah maha sempurna. Bagaimana? Was-samawat matwi wal-ardu jami'an qabdhatuhu. Bumi ini dalam genggamannya. Kita bisa genggam bumi? Hah? Yang sehat loh, bukan yang setruk. Ah, enggak usah bumi ya. Antum genggam mobil, motor itu aja genggam ya, bisa enggak? Genggam motor, ada? Paling pikiran nanti apa? Nonton film India Hanuman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka apa yang Allah tetapkan dirinya itu tidak ada keseru, karena Allah sudah mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Kenapa sebagian sifat ditetapkan? Ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu ditetapkan. Allah di atas tidak ditetapkan. Oh, itu kan cocok dengan akal, cocok dengan dalil. Kita katakan, apa yang kau tetapkan itu adalah cocok dengan akal. Ini juga cocok dengan akal. Apa bedanya yang ditetapkan dengan yang ditiadakan? Itu ada dalilnya, ini ada dalilnya. Kenapa sebagian ini ditetapkan, yang lain ditinggalkan? Ini namanya afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd, mengimani sebagian kitab dan kafir kepada sebagiannya. Yang ketujuh, at-tashrih bi tanzilil kitab. Kata-kata Al-Qur'an jelas mengatakan tanzilul kitab minhu, diturunkannya kitab dari dia. Dari siapa? Dari Allah. Sebagaimana di dalam surah Az-Zumar ayat pertama, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Tanzil, diturunkannya kitab dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian dalam surah Ghafir ayat 2, tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Ya, kitab diturunkan dari Allah. Diturunkan dari Allah. Tadi dari bawah ke atas. Sekarang dari atas ke bawah. Ya, tanzilul kitab minallah. Diturunkannya kitab dari Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ini sangat banyak para jamaah kalau kita mau ambil. ya, dalil-dalil yang lainnya tentang keberadaan Allah Azza wa Jalla di atas ini, maka cocok dikatakan oleh kibar ulama Syafi'iyah, tokoh-tokoh ulama Syafi'iyah, bahwasanya dalil keberadaan Allah di atas yang layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan makhluknya di dalam Al-Quran, lebih dari 1000 tempat. Belum menyebutkan tentang apa? Hadis, atau yang datang dari hadis Nabi SAW. Dan juga kitab yang bagus, itu kitabnya Al-Imam Al-Zahabi. Nama kitabnya Al-Ulu Lil-Aliyil Ghaffar. Nama kitabnya apa? Al-Ulu. Ya, ketinggian bagi yang maha tinggi, yang maha pengampun. Ya, diringkas, dibuang sanad-sanadnya supaya ringkas, hanya mencapai maksud oleh Imam Al-Albani rahimahullah, judul kitabnya Mukhtasarul Ulu, ringkasan dari kitab Al-Ulu. Baik, apa faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, hirsus sahabah ala ma'rifati tafsir Al-Quran Al-Azim. Hadis ini menerangkan bagaimana semangat para sahabat untuk mengetahui tafsir Al-Quran. Abu Dzar bertanya kepada Nabi tentang apa makna wasyamsu tajri limustaqarril laha. Maka hadis ini menerangkan semangat para sahabat untuk mempelajari dan mengetahui apa tafsirul Quran dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kedua. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam a'lamun nasi bil kitab. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mengetahui tafsir apa? Al-Qur'anul Karim. Faedah yang ketiga. Hadis ini menetapkan Allah di atas. Buktinya apa? Matahari bersujud di bawah apa? Arasy. Bersujudnya kepada siapa? Mungkinkah makhluk bersujud kepada makhluk yang makhluk itu tidak maksiat? Enggak mungkin. Kalau manusia mungkin. Ya, tapi makhluk yang tidak maksiat selain apa? Jin dan manusia. Yang lain taat semua. Apa beda ketika tadi? Hadis ini menetapkan Allah Subhanahu wa taala dia di atas arasy. Faedah berikutnya. Hadis ini menerangkan ahammiyatir ruju' ila tafsir An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menerangkan pentingnya kita kembali ke tafsirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tafsirnya para salafus saleh, sehingga kita tidak salah memahami dalil. Semua orang bisa pakai dalil sekarang. Maka para ulama kita menjelaskan sebagaimana saya jelaskan dalam buku saya kaidah ya mengamalkan sunnah itu. Itu apa? Setiap dalil kita harus memiliki dua perkara supaya benar kita memahami dalil. Pertama, sihhatul dalil. Dalil itu harus benar. Al-Quran jelas benar, enggak ada Quran yang palsu. Berarti kita butuhkan tinggal satu, sihhatul istidlal. Kebenaran sisi pengambilan hukum dan kebenaran memahami Al-Quran. Baik, kembali ke pindah kita ke hadis. Kalau hadis kita butuh dua, karena tidak semua hadis itu sahih. Maka yang pertama, hadis itu dipastikan sahih apa? Tidak. Setelah kita membuktikan hadis itu sahih, barulah kita pindah ke at-tafsir atau al-makna. Karena ya, Quran jelas kebenarannya. Tetapi tafsirnya kita salah menafsirkan, ini masuk dalam al-qaul 'ala Allah bila ilm, berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Dan ini haram yang paling haram. Sebagaimana disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-A'raf. Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Katakan ya Muhammad, Allah Rabbku haramkan al-fawahish, kekejian. Kekejian yang mana? ما ظهر منها وما بطن, yang nampak maupun yang tersembunyi. Wal ithma, mengharapkan dosa dan maksiat. Ya, harrama rabbi al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, kekejian yang nampak maupun yang tersembunyi. Surah Al-A'raf ayat 33 itu para jemaah. Wal ithma, dosa. Wal baghya bi ghairil haq, melampaui batas tanpa hak. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bil sultana, syirik tanpa bukti kebenarannya dari Allah. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Ayatnya jelas tapi tafsirnya. Kemudian yang kedua, hadisnya harus sahih. Dan hadis sahih sekarang gampang untuk diketahui para jemaah, tinggal mau cari apa tidak. Maka pada di sini kita mengetahui sekarang ya, dengan teknologi, dengan kitab-kitab yang serba bisa menjadi kitab elektronik, tinggal kita mau cerdas apa tidak sekarang nih para jemaah. Ya, guru ini mengatakan hadis begini-begini, tinggal kita cari sahih nggak hadis ini, akan muncul beserta nomornya, bisa dibuktikan para jemaah. Maka apa? Tinggal kita mau cerdas apa tidak. Nah hadir, kalau antum berkata atas nama Rasul tanpa ilmu, hadisnya tidak sahih, ambil tiket ke neraka. Yang kedua, hadisnya sahih, tetapi antum kasih makna yang tidak benar, ini juga sama artinya berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faedah berikutnya, hadis ini menerangkan metode tafsir yang benar. Apa itu? Mentafsirkan Al-Quran dengan hadis. Karena metode tafsir yang benar, pertama, tafsirkan Al-Quran dengan apa? Al-Quran, kemudian Al-Quran dengan hadis, kemudian Al-Quran dengan ucapan sahabat, kemudian Al-Quran dengan ucapan tabi'in, yang terakhir Al-Quran dengan bahasa Arab. Kemudian faedah berikutnya, sebagaimana juga disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ini menunjukkan bahwasanya matahari yang berkeliling mengelilingi bumi. Ya, matahari yang mengelilingi bumi. Meskipun ada beda sudut pandang, sebagian juga mengatakan bumi yang berkeliling. Namun al-zahir yang nampak dari dalil-dalil ini bahwasanya yang jalan itu, yang keliling itu apa? Matahari. Baik, saya kira demikian para hadirin apa yang bisa kita ambil pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi diri kami yang menyampaikan, dan Allah kuatkan akidah kita mengikuti akidahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, akidah Al-Qur'an, akidahnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.